Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa'an Abi Umama radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salah kullu salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, kita katakan demikian dubur kulli sholat di sini karena telah lalu. Kalau itu bacaannya bentuknya zikir, bukan doa permohonan, maka yang dimaukan dubur di situ seusai sholat. Seusai sholat dia baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Ini artinya tinggal dia mati maka surga baginya. Rawahu Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan Nasa'i dan disahihkan Ibnu Hibban. Wazada fihi Tabrani wa qul huwallahu ahad. Ada tambahan di Tabrani dan juga dia baca qul huwallahu ahad. Terkait hadis Abu Umamah disebutkan di situ ayat kursi ma'ruf ayat 255 dari Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ayat ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW sebagai pendidikan kepada Ubay ibn Ka'ab. Ayyu ayatin a'zamu fi kitabillah? Ayat apa yang paling agung di Quran? Qala ayatul kursi, jawab Ubay ibn Ka'ab, ayat kursi ya Rasulullah. Fadharaba ala sadrihi, maka Rasul pun menepukkan tangannya di dada Ubay sembari beliau katakan liyah na'kal ilm abal mundir. Kamu mulia atau bahagia dengan ilmu. Ini dibenarkan jawaban Ubay oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ayat. Adapun surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Surat secara utuh. Namun jika itu ayat, maka ayat kursi dengan nas hadis Rasul ini. Di hadis Abu Hurairah pula disebutkan bahwa ayat kursi menjaga salat seorang muslim atau yang membacanya dari syaitan, tidak akan didekati oleh syaitan, akan dijaga oleh Allah sampai dia pagi jika dia baca di malam hari, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau jaga Baitul Mal, isinya di situ makanan, kurma, gandum dan semisalnya. Al-Muhim, datang syaitan dalam rupa manusia menjelma, mencuri kurma-kurma dan yang lain, ditangkap oleh Abu Hurairah. Akan aku serahkan kamu ke Rasulullah. Kata dia, Allah maafkan saya, jangan dilaporkan ke Rasul. Aku ini orang miskin, punya anak banyak, perlu ini untuk makan dan sebagainya. Maafkan, mas lepaskan, aku enggak akan kembali. Sudah ini saja. Dilepas oleh Abu Hurairah. Biasanya diceritakan oleh Abu Hurairah ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub wa sayaud, pasti dia akan kembali. Betul, kembali lagi. Malam berikutnya nyuri lagi, ditangkap lagi, nyuri lagi sampai 3 kali. Alhasil kemudian disampaikan kepada Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kepadamu, kalau kamu baca maka kamu tidak akan bisa, tidak akan bisa didekati oleh syaitan. Al-Muhim, kemudian disampaikan kepadanya ayat kursi. Dan esoknya pun Abu Hurairah sampaikan itu kepada Rasulullah. Maka Rasul katakan, sodakoka. Nah, ini dia benar kepadamu. Benar dalam artian betul. Rasul yang membenarkan bahwa jika kamu baca ayat kursi, kamu ada dalam penjagaan Allah, tidak akan bisa diganggu atau didekati oleh syaitan. Wa huwa kadzub, walaupun syaitan pendusta dan banyak dustanya, tapi dalam hal ini dia benar bahwa ayat kursi penjaga dan pelindung seorang mukmin dari syaitan dan godaan atau kejahatannya. Al-Mu'min itu beberapa fadilah dari ayat kursi. Adapun beberapa maknanya, ayat dibuka dengan tauhid. Allahul ladzi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, arti ayat, yang tidak ada sesembahan hak melainkan dirinya. Dan ini tauhid, nafi dan isbat. Ada penafian, pengingkaran terhadap segala peribadatan, ketuhanan, sesembahan kepada selain Allah, bahwa semua itu batil, syirik, haram. Illahu, illallah, kecuali dia, Allah. Penetapan bahwa semua amalan ibadah hanya untuk Allah semata. Dan itu misi setiap rasul yang Allah utus dalam Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan aku, kata Allah. Tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang berhak dituhankan diibadai kecuali aku. Fa'budun, maka beribadalah pula hanya kepada aku, tidak kepada yang lainnya. Makanya ini tujuan adanya makhluk, adanya alam semesta semua. Karenanya kalimat ini kalimat besar, begitu agung, sehingga dalam hadis Musa di Nasa'i, di Sunan Kubra Ibnu Hibban, di sahihnya, Allah katakan kepada nabinya Musa, "Lau anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Kalau seandainya wahai Musa, langit yang tujuh lapis beserta seluruh isinya kecuali aku, dan bumi yang tujuh lapis keduanya diletakkan dengan seisinya semua di satu anak timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, pasti la ilaha illallah ini yang akan lebih berat. Timbangannya lebih berat, mengalahkan beratnya langit, bumi, dan seisinya. Ini Allah sebutkan ketika Nabi Musa memohon kepada Allah, terjadi dialog antara Musa dengan Allah. Ya Rabbi alimni kalimah ad'uka wa adhkuruka bih. Ya Allah, ajarkan padaku doa atau zikir yang dengannya aku selalu mengingat kepadamu, dan juga aku selalu berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa menuruti permintaan beliau, dijawab, kamu baca la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau la ilaha illallah banyak dari hambamu mengucapkannya. Itu perkataan yang ma'ruf. Artinya maunya Nabi Musa semula perkataan yang zikir yang lain dari yang lain, yang istimewa, yang spesial buat beliau untuk berzikir kepada Allah, berdoa. Lalu maka Allah katakan ini kepada nabinya, wahai Musa, taulah kamu jika langit, bumi di satu anak timbangan, la ilaha illallah timbangan yang lain, pasti la ilaha illallah itu yang lebih berat. Menunjukkan bahwa hatta nabi pun, bahkan rasul mulia termasuk dari ulul azmi minar rasul, butuh diingatkan tentang pentingnya tauhid, tentang besarnya makna dan pengaruh tauhid dalam kehidupan. Padahal ini ulul azmi minar rusul, lima dari rasul-rasul yang termulia, Musa alaihissalam. Tentunya dengan mengerti maknanya, dipelajari, diamalkan, membuat dia menjadi kalimat yang teristimewa dan paling mulia. Nah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, tiada sesembahan hak melainkan dia yang maha hidup dan maha qayyum. Hayyun Qayyum, dua nama Allah dari Asma'ul Husna yang masuk di dalamnya seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Seluruh nama-nama yang lain sudah terkandung, sudah tercakup di dalam dua nama ini, Hayyun Qayyum. Makanya di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dari riwayat Asma bintu Yazid, disebutkan bahwa ini nama Allah yang paling agung. Tersebutkan di dalam hadis, Allah punya nama Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau si hamba memohon kepada Allah dengan menyebut nama yang paling agung ini, pasti dikabulkan. Jika dia meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah ini, pasti diberi oleh Allah. Apa nama Allah yang paling agung ini? Ada khilaf tentunya di kalangan ulama, karena riwayat-riwayat yang ada, sebagian menguatkan nama Allah yang paling agung ya ini, Hayyun Qayyum. Sebagian yang lain mengatakan nama Allah yang paling agung yang lafaz Allah itu sendiri, kalimat Allah, nama Allah. Sehingga kalau itu yang kedua, ya kamu berdoa menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, aku memohon nabab, aku memohon kepadamu karena engkau adalah Allah, karena engkau adalah Allah, disebut namanya, karena nama yang paling agung. Sembuhkan anakku yang sakit misalnya, tunaikan hajatku ini, kamu sebut. Atau kalau itu Hayyu Qayyum, ya kan sebut, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Hayyu ya wahai Qayyum, ini kan hajat yang kamu minta, kamu sebut. Al-Muhim ini atau itu. Terkait Hayyul Qayyum tersebutkan di dalam Quran 3 kali atau 3 tempat di 3 ayat. Pertama ini di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Yang kedua di Ali Imran, di ayat-ayat pertama, ayat kedua, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Yang ketiga di surat Taha 111, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum waqad khaba man hamala dhulma. Di dalam hadis pun Rasul sallam jika meminta sesuatu kepada Allah, dan itu termasuk doa yang sering Rasul ucapkan sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai hayyu, wahai qayyum, aku beristighatsah dengan rahmatmu, kasih sayangmu, maka selesaikan, benahi segala urusanku semuanya, dan jangan kau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata, tetapi hendaknya itu dipasrahkan kepada Allah. Kembali kepada Hayyul Qayyum, karena tersebutkan 3 kali di Quran itu, dan memang kalau dilihat dari maknanya juga begitu luas dan begitu sempurna, mulia. Makanya kemudian disebutkan salah satu pendapat yang mengatakan itu nama Allah yang paling agung. Al-Hayyu berarti yang memiliki kehidupan atau yang maha hidup. Tentunya kehidupan bagi Allah yang paling sempurna, karena bagi Allah kehidupannya tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak diakhiri pula dengan ketidakadaan. Tidak seperti makhluknya, mereka juga hidup, sama punya sifat kehidupan, Hidup kita ini hidup, manusia hidup. Tapi hidup yang cacat. Karena berada di tengah-tengah. Dalam artian didahului oleh ketidakadaan dan diakhiri dengan ketidakadaan, mati. Gak ada orang kekal hidup selamanya. Dan juga sebelum dia hidup gak ada, kemana dia sebelumnya? Sebelum dia lahir di mana? Bahkan sebelum ibunya lahir, bahkan sebelum neneknya lahir, bahkan sebelum buyutnya lahir, sebelum canggahnya lahir, di mana kamu? Di mana kamu saat itu? Gak ada wujudnya sama sekali. Walhasil demikian, makhluk hidup tapi didahului oleh ketidakadaan. Gak ada wujudnya. Setelah dia hidup pun menurun. Tua-tua, lemah-lemah-lemah terus sampai akhirnya meninggal. Hilang, putus sudah kehidupannya. Berhenti. Itu manusia, makhluk. Tidak demikian dengan Allah. Hayyu, maha hidup, sempurna. Karena tidak didahului hidupnya itu dengan ketidakadaan. Makanya Rasulullah sebutkan terkait makna dari nama Allah Al-Awwal. Salah satu nama Allah adalah Al-Awwal. Yakni Rasul sebutkan laisa qablahu syai', atau lafaz lain laisa ma'ahu syai'. Allah ada yang pertama, artinya ketika tidak ada segala sesuatu selain Allah. Atau lafaz yang kedua, tidak ada segala sesuatu bersamaan dengan Allah, bareng nyamai Allah keberadaannya, enggak ada. Apalagi mendahului Allah keberadaannya, enggak ada. Allah yang pertama. Pertama dalam artian itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang membarengi. Allah yang pertama, bukan berarti pertama kemudian ada awalannya, bukan. Pertama dalam artian itu, seperti yang Rasul tafsirkan. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang membarengi. Awal, hayyu. Hidup dari awal, hidup. Tanpa permulaan hidupnya. Tidak ada permulaannya. Itu sifat yang selalu ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Hayyu. Begitu sempurna sehingga segala sifat kebesaran, sifat kebesaran bagi Allah masuk di dalamnya. Melihat, mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, ini itu sifat-sifat yang lain mulia, itu berkaitan dengan hidupnya. Hidupnya Allah SWT. Karena gak mungkin dan tidak ada memang yang melihat sementara dia gak hidup, yang mendengar sementara dia gak hidup, yang tahu segalanya padahal dia gak hidup. Makanya kehidupan ini seperti tadi mencakup segala nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum ini kalau dari sorofnya, wazannya fa'ul. Artinya begitu penuh. Dia namanya sighah mubalaghah. Penuh dan banyak. Oh gitu. Maka qayyum, banyak qayyumiyahnya. Qayyumiyah itu yang mengatur, yang mengayomi, yang menguasai segala sesuatu. Qayyum. sekaligus juga dia mengurusi atau berdiri sendiri, dalam artian tidak butuh dengan yang lainnya sama sekali karena kesempurnaannya. Itu juga qayyum. Maka dua maknanya. Yang pertama, dia maha sempurna. Dia berdiri sendiri, dalam artian tidak butuh sedikit pun sama sekali terhadap seluruh yang selain dirinya, selain Allah. Qa'im binafsihi. Dan itu tidak mungkin pada makhluk, apapun itu makhluk, siapapun itu namanya. Gak bisa dia berdiri sendiri tanpa membutuhkan selain dirinya. Yang kedua, qayyumiyah bagi Allah berarti tadi, dia mengatur, mencukupi, menguasai, mengayomi seluruh makhluknya, semuanya. Dalam Ar-Ra'd 33 Allah sebutkan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Pertanyaan dari Allah yang maknanya adalah penetapan, apakah sama yang qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, yang menguasai, yang mencukupi, yang mengatur, tahu segala sesuatu pada setiap jiwa, pada setiap jiwa dengan setiap aktivitas dan perbuatannya. Allah yang mencukupi, Allah yang mengaturnya, Allah yang mencukupinya, Allah yang segalanya. Nah, artinya apakah sama yang seperti itu dengan yang tidak bisa seperti itu? Bentuknya pertanyaan untuk menetapkan, artinya jauh berbeda. Makanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah, karena enggak ada yang bisa seperti itu. Kaif, makhluk sedemikian banyaknya. Jangan kepada selain manusia, manusia aja. Makhluk banyak, binatang, malaikat, termasuk bumi, langit, bulan, seluruh galaksi, matahari, bintang-bintang yang lain, belum laut, belum sungai, belum isi-isinya. Makhluk semuanya. Manusia aja yang sedekian banyaknya. Bima kasabat, dengan aktivitas mereka masing-masing yang berbeda-beda. Nah, yang ini begini, yang ini begitu, ini mengerjakan ini butuh ini, yang itu perlu itu, masing-masingnya. Qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, masing-masingnya dicukupi oleh Allah, dan Allah Maha tahu yang ini hambanya yang ini sedang sakit, butuh kesembuhan, dicukupi oleh Allah, disembuhkan. Hambanya yang itu butuh rizki, dikasih oleh Allah. Hambanya yang itu mau nikah, dikasih jodoh. Hambanya yang itu, umat manusia yang entah berapa jumlahnya, masing-masingnya, satu persatu, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang semua. Yang ini kelaparan, yang ini kehausan, yang ini masing-masingnya, dan sama sekali tidak menyibukkan Allah. Makanya di ayat nanti di belakang Allah katakan wala yauduhu hifdhuhuma, sama sekali tidak merepotkan, enggak ada memberatkan, mencukupi, mengatur langit, bumi dan seisinya. Kif, bagaimana mau disamakan dengan yang selainnya? Kalau manusia yang jelek kemenang, Gak mungkin sudah. Gak usah semua manusia, terlalu besar dunia ini. Saklayatan aja sudah. Satu, kamu seorang diri. Harus mencukupi, harus tahu, harus menyelesaikan urusan setiap orang yang di kelayatan. Keluarga sini entah berapa jumlahnya misalnya. 1000 kakak misalnya, taruhlah. 1 kakak padahal ada 10 orang, 5 orang ya kan. Yang ini sedang ujian, yang ini entah sakit, yang entah itu. Kamu harus tahu semuanya. Yang ini butuhannya apa, yang itu. Gak mungkin manusia, gak bisa. Itu manusia, apalagi benda mati, batu, pohon, tah yang lainnya. Qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Itu baru manusia. Kif dengan makhluk-makhluk yang lain, binatang yang di darat, yang di udara, yang di laut. Makanya di ayat Allah sebutkan di Hud 56, ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tiap binatang Allah pegang ubun-ubunnya. Cukupi semuanya oleh Allah. Di Athar disebutkan dalam tafsir Nabiullah Sulaiman alaihi salam suatu hari ingin menjamin atau mencukupi makhluk Allah yang di laut. Enggak semuanya, yang di laut. Ditanyakan kepada beliau, yang di laut yang mana wahai Sulaiman? Laut juga banyak isinya. Tabarakar Rahman, isinya laut. Kalian tahu sendiri bagaimana. Kata Nabi Sulaiman, yang paling besar, yang besar-besar, ini seperti paus atau semisalnya. Tapi walhasil, Nabi Sulaiman kita tahu, alaihissalam punya kekayaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelah beliau. Paling kaya. Belum lagi bala tentaranya dari jin dan manusia tunduk taat kepada beliau semua. Walhasil disiapkan masakan, makanan, segala sesuatunya. Kaya, kekayaan ada, pasukan banyak. Walhasil dari itu diutus salah satu atau ikan yang di lautan dan dikatakan kepada beliau, beliau dikasih kemampuan bicara dengan makhluk Allah. Wahai Sulaiman, aku diberitahu bahwa rizkiku hari ini ada di tanganmu. Ini kau yang menanggung. Iya, kata saya. Mana? Ini yang sudah disediakan banyak begitu. Dengan sekali telan, paus seperti apa gedenya. Lep. Nah, kata ikan itu kepada Sulaiman, wallahi demi Allah wahai Sulaiman, yang Allah berikan kepadaku setiap hari lebih dari yang kau berikan sekarang. Itu baru satu hari. Berapa usia ikan itu di dalam lautan? Itu baru satu ikan. Berapa jumlah ikan di lautan? Siapa yang nanggung? Rizkinya, kehidupannya. Qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Semuanya ditanggung oleh Allah. Dikuasai, diatur, dicukupi. Allah Maha tahu segalanya. Yang ini sedang begini, yang ini begitu, yang ini, apa yang dilakukan. Qayyum. Nah, itu makna qayyum. Makanya di Ar-Rum juga Allah sebutkan, wa min ayatihi antakumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tegaknya langit dan bumi, qayyum, taqum, qiyamul samawat wal ard bi amri. Dengan perintah Allah, dengan kekuasaannya, sehingga bumi jadi baik, subur, hidup, langit pun demikian, tidak ada gesekan, tidak ada kerusakan, tidak jatuh padahal tidak ada tiang. Satu pun enggak ada tiangnya. Padahal ini bangunan langit itu. Makanya Allah katakan wassama banainaha biaidin wa innala musiun. Langit itu kami bangun dengan kekuatan luar biasa. Bangunan langit itu makhluk. Min ghairi amadin tarawunaha. Tanpa tiangnya. Wala satu tiangnya. Mana ada orang bisa menciptakan bangunan sebesar itu, di mana kamu berpijak di muka bumi, di situ ada langit di atas. Wala ada satu tiang menopang dan menjaga supaya dia enggak jatuh. Bangunan segini aja sudah sekian tiang, sekian tembok, ini pun untuk tiang untuk supaya enggak ambruk ini. Diatur oleh Allah, dicukupi, dikuasai di ini. Nah, kalau enggak jatuh langit, hancur bumi dan segalanya sudah. Itu semua qayyum. Dan itu pun gambaran ringkasnya tentang qayyum. Kalau diperinci lebih jauh lagi, akan lebih kesana kemari maknanya. Luas. Cukup kita tahu betapa luasnya makna qayyum. Makanya kembali tadi mereka sebutkan hayyun tadi. Qayyum, nama Allah yang paling agung. Dan pantas. Dari sisi maknanya, Masya Allah. Yang memang di atas segalanya hayy qayyum, pada dirinya tidak butuh dengan yang selain dirinya, berdiri sendiri maha sempurna. Bukan hanya itu, qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, mencukupi yang lain, tahu segalanya dari yang lain dan diselesaikan, diatur, dikuasai semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada gesekan, tanpa ada kesalahan, tidak pernah salah alamat, tidak pernah ada kekeliruan. Ternyata misalnya enggak mungkin. Seharusnya yang mati si A kok yang dicabut ruhnya si B, enggak mungkin. Masing-masing berjalan dengan rapinya, sempurna. Maha sempurnanya Allah SWT. Makanya Allah pertanyakan untuk mengingatkan musyrikin yang bodoh, untuk mengingatkan orang-orang kafir yang jahil. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apa sama yang seperti itu dengan yang selainnya? Mampukah selain Allah berbuat seperti itu? Ada yang seperti itu. Kemampuannya, kesempurnaannya. Siapa yang seperti Allah? Lah kalau enggak ada, kenapa kemudian disembah dan dituhankan? Di mana akal kalian? Di mana logika kalian? Etiskah, cocok, pantas? Wong dia enggak sempurna. Lah kalau Allah kan sempurna, qayyum. Di atas segalanya, mencukupi, tahu dan segala-galanya. Hayyu, sempurna kehidupannya. Maka hanya dia yang pantas disembah. Hanya dia yang boleh dituhankan. Ibadah, doa, permohonan, ini, itu. Rasa takut, berharap, tawakal hanya kepada Allah. Karena kesempurnaannya. Hayyu, qayyum. Belum sifat-sifatnya yang lain. Dari situ saja menunjukkan gak ada yang boleh disembah. Gak ada yang boleh dituhankan selain Allah. Batil semuanya. Kufur, syirik, haram. Karena gak ada yang punya sifat seperti Allah. Gak ada yang punya sifat seperti Allah. Tapi kejahilan manusia tetap saja di semua itu. Ada yang dituhankan. Ditujukan doa padanya. Disembelih sesuatu karenanya. Bahwa kerbokah atau kepala sapi atau apa, ke gunung ini, ke segoro kidul, ke sana, kemari. Bisa apa dia? Punya kemampuan apa? Qayyum, bisa qayyum terhadap langit, bumi, isi keduanya, semuanya. Punya kemampuan untuk itu. Makanya Allah sebutkan dalam bentuk pertanyaan, agar manusia mau sadar, mau ingat bahwa yang berhak dan boleh disembah, dituhankan, diagungkan, dimuliakan, ditakuti, diharapkan, hanyalah Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam bishawab.